dan tak bisa jika kau inginkan dia buatmu bahagia dan tak bisa kini ya yang melupakanmu hanya bisa buatmu menangis walau kau belahan jiwanya seakan kau tak ada di hatinya. Akan kau tak ada.